matahari. Tak sepanas hatiku melihat kamu bermesraan dengannya. Bungaku layu di dalam genggaman, membuat hati ini luka. Andai kau tahu sakit pikir yang nanti, pasti kau akan berteriak tak henti. Terasa ingin menghimpitmu, sesakan nafas di dada. Sesakan nafas di dada.